kajian berikutnya di pekan ini insyaallah akan subuh insyaallah bersama Ustaz Abu Umar juga untuk kajian rutin tafsir Al-Fatihah. Ini akan subuh besok tanggal 16 ya, 16 September 2018. Ini pertemuan dari kami. Selanjutnya kami akan Ustaz Syuhada untuk berikan kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Ala fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة والنار اللهم آمين أما بعد segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bersyukur kepadanya Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin yang karena pertolongan dan karena rahmat kasih sayangnya sampai malam hari ini, malam yang kelima di bulan yang pertama, bulan Muharram tahun 1440 Hijriah, kita masih bisa bersabar mengerjakan amal-amal saleh dan kebaikan, masih bisa bersabar menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan, juga masih bisa bersabar menghadapi berbagai macam musibah dan ujian di kehidupan dunia yang singkat, yang rapuh, yang rendah, yang hina, yang penuh dengan tipuan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga karena pertolongan dan kasih sayang rahmat Allah kepada kita, pada malam hari ini kita dimudahkan untuk bersua, berjumpa, berkumpul bersama di salah satu rumahnya, fi baitin min buyutillah, di salah satu masjid Allah yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketenangan, kebahagiaan, rahmat, derajat yang tinggi, keselamatan bagi siapa saja yang dia sibuk memakmurkan rumah-rumah Allah, yakni masjid-masjid Allah tabaraka wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, perjumpaan kita adalah perjumpaan di jalan pintas menuju surga. Dan kita berharap, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak ketika kita sampai di akhir jalan, kita dipertemukan kembali, kita dikumpulkan kembali di tujuan yang besar, di tujuan yang sangat kita harapkan, di tujuan yang sangat mulia, yaitu kampung kebahagiaan yang kekal, negeri surga kelak di akhirat. Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, jamaah majlis ilmu, jamaah masjid al-khair yang semoga senantiasa dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, fi hadhil fursah al-mubarakah, adalah tentang urgensi aqidah di zaman fitnah, tentang pentingnya memiliki akidah yang benar, akidah yang lurus ketika kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya kita bagi-bagi hadiah, ini banyak hadiah titipan dari panitia ya. Siapa yang tadi salatnya masbuk? 1, 2, 3, 4. Berapa orang yang masbuk salatnya? 5 orang. Ana kasih hadiah. Bagikan. Siapa lagi? Masbuk. Coba yang masbuk berdiri dulu. Yang masbuk berdiri. Biar kelihatan wajahnya sama teman-teman. Tuh lihat ikhwah, ini orang-orang yang masbuk nih. Siapa yang belum dapat? Tafadhal. Tayyib ijlisu, tafadhalu, ijlisu, duduk. Ini pelajaran jemaah. Zaman sekarang kalau mau terkenal gampang. Salatnya masbuk terkenal antum. Bahkan bisa viral. Ya. Jamaah rahimakumullah, tapi tolong jangan diniatkan wah nanti kajian Ustaz Syuhada masbuk lagi. Jangan. Kita hidup di zaman fitnah jamaah rahimakumullah. Fitnah kata para ulama secara garis besar ada dua, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Syahwat atau syahawat, yakni godaan yang menggoda hawa nafsu kita, ujian dari arah hawa nafsu kita. Dan setiap manusia memiliki hawa nafsu. Entah itu hawa nafsu yang condongnya kepada wanita, kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada harta benda, kepada kedudukan, kepada jabatan, kepada pengikut, dan seterusnya. Ini masalah hawa nafsu. Yang kedua fitnah, syubhat atau syubuhat. Ini menggoda manusia dari arah pemikiran. Dibikin rancu, dibikin bingung, dibikin samar pemikirannya ketika dia memahami tentang agama. Dan dua, fitnah ini akan terus ada sampai tegaknya hari kiamat. Para ulama salaf, yakni para pendahulu kita yang saleh rahimahumullahu taala, hampir sama semua menitipkan wasiat, mulai dari ulama di zaman sahabat Nabi, ulama di zaman tabi'in, ulama di zaman tabi'ut tabi'in, semuanya sama memberikan solusi kepada kita, wasiat yang sangat berharga untuk kita semua dalam menghadapi fitnah-fitnah di kehidupan dunia ini. Yang pertama, harus adanya kesabaran. Yang kedua, harus adanya ilmu agama Islam yang benar. Jamaah rahimakumullah, ketika iblis dan bala tentaranya, ketika setan-setan merongrong kita, menggoda kita dari jalur hawa nafsu, kita dihadapkan kepada fitnah syahwat. Maka senjata yang kita butuhkan, kata para ulama, untuk bisa menghadapinya dan selamat dari fitnah syahwat itu adalah kita memiliki kesabaran. Sabar, tahan hawa nafsu kita, tahan diri kita, kendalikan jiwa dan raga kita. Kita memperbudak hawa nafsu, jangan kita diperbudak oleh hawa nafsu. Dan kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita ketika kita memiliki kesabaran. Yang kedua, ketika ada fitnah syubhat dibisikkan oleh setan-setan ke telinga kita, entah itu setan dari golongan manusia ataupun setan dari golongan jin, dibuat bingung, dibuat rancu, dibuat samar pemahaman agama, seakan-akan benar padahal salah. Oh iya, ini ada ayat Qur'annya, tapi ternyata sesat. Oh iya, ini jelas ada hadisnya dari Nabi, sahih bahkan hadisnya, tetapi dipahami keliru. Ini syubhat jamaah. Menghadapinya agar kita selamat dari fitnah syubhat adalah dengan basirah, dengan ilmu agama Islam yang benar. Kita pelajari ilmu agama Islam yang benar. Apa itu ilmu yang benar? Ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, dan yang para sahabat Nabi ucapkan radhiyallahu taala anhum. Tiga akar ini harus kita pegang kalau kita ingin selamat menghadapi fitnah syubhat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat As-Sajdah, ana lupa ayat keberapa, tapi kalau antum buka Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an, itu ada di halaman terakhir surat As-Sajdah. Kalau enggak salah halamannya sebelah kanan. Halamannya sebelah kanan. Masih atas hampir ke tengah-tengah. Ada ayat di situ. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami jadikan dari mereka para pemimpin, para tokoh, para pahlawan yang mereka terbimbing oleh petunjuk hidayah dari kami. Jadi urusan-urusan mereka itu lurus karena Allah yang membimbing langsung. Kenapa mereka diberi hidayah, diberi petunjuk bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan na'immatan para pemimpin? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Karena mereka bersabar dan mereka selalu yakin dengan ayat-ayat kami, yakin dengan ayat-ayat Allah, yakin dengan agama Allah adalah mengilmui agama Allah. Maka dengan sabar dan ilmu agama Islam yang benar, selamatlah kita ketika kita diganggu oleh iblis dan bala tentaranya, ketika kita dirongrong oleh setan-setan, baik itu dari arah fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat. Selamat kita, Allah yang menyelamatkan kita. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan majlis seperti ini jamaah rahimakumullah perlu kita hadiri terus menerus. Bahkan andai ada di antara antum yang dalam satu bulan ikut kajian dua kali masih kurang, sebulan kajiannya empat kali masih kurang, bahkan sepekan satu kali juga masih kurang, bahkan satu hari sekali juga masih kurang. Kita di Ma'had Al-Islam di Cileunyi sana, beda negara ya dengan di sini. Kalau Cileunyi itu masih Bandung, di sini masih Bandung enggak? Bandung, Bandung Coret, Bandung Barat. Kita ada kajian untuk umum itu setiap hari ba'da maghrib dan ba'da subuh. Asatidnya gantian. Itu yang kajiannya setiap hari jamaah. Setiap maghrib, setiap subuh terus kajian. Pembahasan akidah, fikih, akhlak, raqaiq, bahasa Arab dan seterusnya. Belum lagi ditambah pelajaran-pelajaran khusus kalau ikut santri. Tetapi masih kurang jamaah. Karena kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah, Abu Abdullah, seorang manusia butuh kepada ilmu agama lebih besar kebutuhannya daripada butuh dia kepada makanan dan minuman. Dia butuh makan dan minum satu hari cuma sekali, ada yang cukup dua kali, ada yang cukup tiga kali. Lebih dari tiga kali ini keterlaluan ya. Sehari makan lebih dari tiga kali, ini keterlaluan. Tetapi butuhnya seseorang kepada ilmu agama kulli waqtin, kulli sa'ah, di setiap waktu, di setiap saat butuh ilmu agama. Ketemu sama orang tuanya harus pakai ilmu agama. Ketemu dengan anak istrinya harus pakai ilmu agama. Ketemu dengan atasannya atau bawahannya harus pakai ilmu agama. Ketemu dengan tukang parkir saja di jalanan harus pakai ilmu agama. Subhanallah. Segala gerak-gerik kita, aktivitas kita di keseharian kita butuh ilmu agama. Kalau tidak siap ilmu agama, siap-siap fitnah demi fitnah akan menjangkit di tubuh kita na'udzubillah. Mulai dari fitnah syahwat, lalu fitnah syubhat, terus bertambah, bertambah dan bertambah na'udzubillah. Ada orang yang bisa dia selamat dari fitnah syahwat, tetapi dari fitnah syubhat dia tenggelam, dia binasa di situ. Ada orang yang selamat dari fitnah syubhat, tetapi dia binasa dari jalur fitnah syahwat na'udzubillah. Ini jamaah rahimakumullah yang harus kita fahami. Dan kita tidak bisa mengingkari bahwa kita hidup memang di zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah itu di zaman sekarang gak perlu dicari, gak perlu dicari. Kita baru buka pintu mau keluar rumah saja langsung dengar fitnah, langsung melihat fitnah. Bahkan karena rumah kita tipenya SSSSSSS, kita gak keluar rumah juga. Tahu tipe SSSSS? Rumah yang sangat minimalis ya, tapi wajib disyukuri tetap. Karena rumah kita sangat minimalis, kita gak keluar rumah, diam di rumah, fitnah itu datang. Tiba-tiba ada suara, kita diam, tapi kaki kita gak diam, goyang-goyang kakinya. Suara apa? Suara musik. Ustaz, ana diam, ana tutup telinga Ustaz, tapi kakinya gak diam. Gini-gini kakinya, gak sadar jemaah. Itu fitnah, fitnah syahwat. Kita lagi enak-enak sedang tenang dengan keluarga, tiba-tiba muncul di handphone kita kling, masuk pesan broadcast. Judulnya sih ilmu agama, tetapi pas dibaca Astagfirullah, syubhat. Syubhat. Awalnya bagus. Sekarang kita masuk bulan Muharram. Bulan suci sama seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab. Dan Rasulullah bersabda, siapa atau puasa yang paling afdol setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, Syahrullah, bulannya Allah. Di akhirnya disebutkan hadis dari Nabi, katanya, siapa yang puasa satu hari di bulan Muharram, maka seakan-akan dia puasa 900 hari. Ini syubhat bukan jemaah? Syubhat yang seperti ini. Awalnya memang bagus memotivasi, mengajak kita untuk banyak-banyak puasa sunnah di bulan Muharram. Tapi diakhiri dengan kedustaan atas nama Nabi. Diakhiri dengan hadis yang palsu. Gak pernah Rasulullah mengatakan siapa puasa satu hari di bulan Muharram, maka seakan-akan dia berpuasa 900 hari atau seterusnya. Yang seperti ini kalau kita punya ilmu agama, kita akan bisa memfilter, menyaringnya. Tetapi kalau kita gak punya ilmu agama, termakan kita oleh hoax-hoax yang dibalut, yang diselimuti dengan judul ilmu agama. Na'udzubillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi kalau fitnahnya sudah ngomongin orang. Lebih parah lagi ngomongin para penuntut ilmu. Lebih parah dari itu ngomongin para ulama. Ini fitnah yang sangat-sangat mengerikan. Lebih mengerikan daripada suara musik. Lebih mengerikan daripada aurat wanita. Na'udzubillah. Makanya banyak ulama menasihatkan, dan kami juga menasihatkan kepada jamaah sekalian rahimakumullah, kalau ada majlis, kalau ada majlis isinya cuma ngomongin orang, gibah, gak usah didatangi majlis-majlis seperti itu. Kecuali dia ngasih penjelasan secara ilmiah. Misalkan dia menjelaskan bahwa ada seorang fulan, ada seorang ustaz mengatakan Allah di mana-mana. Ini salah. Yang benar Allah itu bersemayam di atas arasy, istiwa di atas arasy. Dalilnya sebutkan Al-Qur'an, surat ini, ayat ini, hadisnya, riwayat ini, imam ini, sahabat ini. Yang seperti ini bukan ghibah. Yang seperti ini bukan mencaci seorang fulan atau seorang ustaz. Tetapi yang seperti ini adalah kasih sayang kita kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah ghibah seseorang, mencela, mencaci maki, apalagi bahasa-bahasa dalam ceramahnya itu pakai bahasa kebun binatang lah, pakai bahasa apalagi, premanisme lah, pakai bahasa pasar, na'udzubillah. Majlis yang seperti ini enggak butuh untuk kita hadiri, enggak perlu kita hadiri. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal bali." Seorang mukmin dia bukan tukang melaknat, bukan tukang mencela, bukan tukang mencaci, bukan tukang memaki, bukan tukang berbicara kotor, bukan tukang berbicara keji. Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di zaman fitnah yang begitu dahsyat. Fitnah sangat dahsyat melanda kaum muslimin. Bagaikan gelombang yang silih berganti datang menerpa pantai. Begitu juga fitnah di akhir zaman. Namun itu sudah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak fitnah syubhat yang meluluh lantakan agama seorang muslim, dan fitnah syahwat yang menjerumuskannya ke dalam kubangan maksiat demi maksiat. Begitu dahsyatnya menyamar-nyambar dan akan menjungkir balikan. Na'udzubillah. Seandainya Allah tidak menjaga dan memeliharanya, seandainya Allah tidak menjaga dan memelihara kita juga, saat ini mungkin kita enggak duduk di sini jemaah. Tetapi Allah sayang kepada kita, Allah sayang kepada hamba-hambanya. Disebutkan dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, Zubair bin Adi rahimahullah berkata, Zubair bin Adi Kami pernah datang menemui Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pelayan Rasulullah, kurang lebih 10 tahun hidup bersama Rasulullah. Anas bin Malik Abu Hamzah kunyahnya, Al-Khazraji dari suku Khazraj, Al-Ansari dari kota Madinah, penduduk Madinah. Zubair bin Adi menemui Anas bin Malik. Kata Zubair, kami mengadukan penderitaan yang kami dapati dari perlakuan Al-Hajjaj di masa berkuasanya Al-Hajjaj, seorang penguasa yang sangat zalim. Tapi kalau dibandingkan dengan pemimpin kita di negara kita zaman sekarang, alhamdulillah pemimpin kita ini masih adil sebetulnya. Kalau antum bandingkan presiden kita, pemerintah kita, pemimpin kita sekarang dengan pemimpin-pemimpin yang zalim di zaman Al-Hajjaj, apalagi di zaman Fir'aun, pemerintah kita ini sekarang masih sangat-sangat baik sebetulnya. Makanya antum jangan disibukkan dengan mencari kesalahan pemerintah atau menyebarkan kesalahan aib pemerintah. Tapi coba kita sibukkan diri dengan mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Ustaz, tapi pemerintah kita zalim. Ya, doakan kebaikan. Doakan hidayah Allah untuk mereka. Doakan keselamatan untuk mereka. Paling tidak, doa kebaikan yang kita panjatkan kepada Allah itu kembali kepada diri kita. Karena ketika kita berdoa untuk seorang muslim yang dia tidak mengetahui kita sedang mendoakannya, ada malaikat di dekat kita yang mengaminkan doa kita dan mendoakan kebaikan itu untuk kita. Subhanallah. Kemudian kata Anas bin Malik kepada Zubair bin Adi, ketika Zubair bin Adi mengadu tentang kejamnya bengisnya Al-Hajjaj, kata Anas bin Malik, isbiru, fa innahu la ya'ti 'alaykum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Kata Anas bin Malik kepada Zubair bin Adi, bersabarlah engkau, karena sesungguhnya tidaklah datang satu zaman, satu masa, satu waktu kecuali zaman yang setelahnya itu keadaannya syarrun minhu, jauh lebih buruk daripada zaman yang sebelumnya. Bersabarlah kalian, bersabarlah engkau alaihi wasallam. Aku dengar kalimat ini dengan sempurna dari nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata yang menasihatkan untuk sabar ini bukan Anas bin Malik, tetapi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isbiru, bersabarlah kalian. Sesungguhnya tidaklah datang satu masa, satu zaman, satu waktu kecuali zaman yang setelahnya lebih buruk. Di sini banyak yang kelahirannya 70, 80. Banyak ya. Coba ingat-ingat. Ketika sekolah SD dulu, SMP dulu, apa ada fitnah TikTok? Ada enggak fitnah TikTok? Enggak ada, jemaah. Enggak ada. WhatsApp pun enggak ada ya, WhatsApp pun belum ada. Zaman sekarang, na'udzubillah, dengan kecanggihan yang ada, dengan modernisasi yang ada, mutakhir kecanggihan teknologi yang ada, fitnah semakin mudah masuk ke tengah-tengah kita, na'udzubillah. Ini bukti ucapan Rasulullah itu benar sallallahu alaihi wasallam, zaman yang datang setelahnya itu lebih buruk daripada yang Rasulullah, bersabar kalian sampai bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran penting jamaah, bahwa batas kesabaran itu apa? Sampai bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sampai kita meninggal dunia. Ada, batas sabar itu ada. Bukan tidak ada. Batasnya adalah ketika kita berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin Tabaraka wa ta'ala. Kemudian kita harus mengetahui bahwa fitnah dalam bahasa Arab itu maknanya ada beberapa. Kita hidup di zaman yang penuh fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab itu ada beberapa arti. Bukan fitnah bahasa Sunda ya. Kalau dengan bahasa Sunda berarti lebih banyak lagi artinya. Fitnah pakai fa. Huruf fa itu makhrajnya adalah dari bibir. Di mana ujung gigi seri atas menempel ke perut bibir bawah. Fa. Dan dia salah satu sifat hurufnya memiliki sifat hams. Mengalirnya udara. Fa fi fu baf. Kalau dekat itu ada hembusan nafasnya. Baf baf. Tapi jangan berlebihan juga. Fa fi fu baf. Berlebihan. Coba sedikit kita belajar makhraj. Ketahuan makhrajnya fa bukan pa. Antum latihan enggak apa-apa bahasa Sunda pakai fa misalkan. Bafa mana? Enggak apa-apa ya. Tukang parkir. Ya. Jangan bahasa Arab dibalik jadi bahasa Sunda. Tapadol. Masya Allah. Fasih tapi bahasa Sunda lisannya tapadol. Itu salah. Tafadhol. Tafa fa. Coba ikuti ana ya. Fa fi fu baf. Fa fi fu baf. Fa fi fu baf. Sudah tahu di mana makhrajnya? Fa. Baik. Jangan sampai keulang lagi. Pa. Ya. Taib jamaah rahimakumullah. Yang pertama, makna fitnah. Fitnah bisa bermakna kesyirikan. Isya jam berapa? Sudah masuk. Yang pertama setelah Isya. Insyaallah kita break dulu istirahat. Nusalli al-Isya. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu.